ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Setelah kita selesai membaca Al-Muqaddimah, kemudian dilanjutkan dengan Madkhal dari Al-Muhaqqiq Abu Wada' Al-Athari hafizahullah ta'ala, maka insyaAllah mulai malam hari ini kita akan langsung masuk pada pokok pembahasan yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Da'a wad-Dawa', atau juga yang dikenal dengan Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an-Dawa'i Syafi'i Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, faslun. Qala Ibnu Qayyim رحمه الله تعالى: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه الشديد العقاب وأنه لا يرد أو أنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. طيب, kita lanjutkan terjemahnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan. Titik dua, kemudian tanda petik di atas. Banyak orang-orang bodoh, katsir minal juhal, banyak orang-orang bodoh, banyak orang-orang bodoh yang selalu beralasan, yang selalu beralasan dengan luasnya rahmat Allah, koma, ampunannya nya besar, ya nun besar, ampunannya dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. yang menjerumuskan mereka untuk meninggalkan perintah dan terjatuh di dalam larangan. Titik. Mereka lupa bahwa Allah azabnya amatlah pedih. Mereka lupa bahwa Allah azabnya amatlah pedih. Dan siksanya tidak mungkin ditolak untuk orang-orang yang berbuat dosa. Titik. Barang siapa beralasan dengan ampunan Allah, wa man ihtamada 'alal 'afwi, dan barang siapa beralasan dengan ampunan Allah sementara dia tetap terus berbuat dosa, mal israr 'ala dhanbi, sementara dia terus berbuat dosa, fahuwa kal mu'anid, maka orang seperti ini seakan-akan menantang. Titik. Seakan-akan menantang. Tayyib. Ayo alikwa barakallahu fikum. Ini termasuk talbis asyaitan. Tipu daya yang dilancarkan oleh asyaitan. Liyuzillan nas an sabilillah. Untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah yang lurus. Berbagai macam cara digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan umat dari cara yang paling dianggap mudah oleh syaitan hingga cara yang begitu rumit, karena yang dihadapi adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan kuat. Ayuhal ikhwah barakallahu fikum. Di antara sekian banyak cara yang digunakan oleh asy-syaitan untuk menyesatkan umat manusia dari jalan kebenaran, menyesatkan orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu, dan jelas orang yang terjatuh di dalam maksiat, syirik, bid'ah, maasi dan dosa-dosa yang lain, jelas disebabkan dengan kebodohan mereka. Karena Allah Azza wa Jal telah menjelaskan bahwa sebab orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yukhalifuna amra Rasul, adalah orang-orang yang bodoh. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil dengan izin dari Allah Azza wa Jal menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya melewati lautan. Setelah itu wajawaznahum, Allah Azza wa Jal mengizinkan mereka untuk melewati sebuah kaum, sebuah masyarakat. Ternyata mereka ya'buduna ilahan min dunillah, orang-orang di kampung yang dilewati oleh Nabi Musa dan Bani Israel, mereka menyembah ilah selain Allah, menyembah sesembahan selain Allah Azza wa Jal dalam bentuk patung batu. Kemudian ashab Musa, para pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang ketika itu masih baru mengenal iman, baru saja mengikuti Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, ya Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, kalau seandainya engkau mampu, buatkanlah untuk kami ilah sesembahan seperti mereka juga punya sesembahan. Orang-orang yang kita lewati tadi memiliki patung dan berhala untuk disembah, kalau bisa kita pun juga sama seperti mereka. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian orang-orang yang bodoh. Innakum qaumun tajhalun. Kalian orang-orang bodoh. Artinya sebab pengikut Nabi Musa alaihi salatu wasalam terjatuh di dalam kesyirikan, di dalam kesyirikan adalah al-jahal, kebodohan. Ayuhal ikhwah barakallahu fiikum, sehingga pintu yang dibuat oleh syaitan untuk menyesatkan umat dari jalan kebenaran, di antaranya yang ditujukan kepada orang-orang bodoh adalah al-ihtimas ala rahmatillahi wa afwihi wa karami. Beralasan terlalu menyandarkan diri dengan luasnya rahmat Allah, maha pengampunnya Allah, kedermawanan Allah Azza wa Jal. Dan kita sama sekali, ayu wa liqwa barakallahu fikum, kita sama sekali tidak mengingkari bahwa rahmat Allah maha luas. Inna rahmati wasi'at kulla syaih, innahu huwal ghafurur rahim, kataba ala nafsihi rahmat. Ayat-ayat yang menjelaskan memang Allah Azza wa Jal rahmatnya begitu luas. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang selalu memberikan ampun. Dan engkau tuhibbul afwa, engkau benar-benar cinta kepada al-af, memberi maaf, memberi ampun. Fa'fu anni, ya Allah, berikanlah ampun kepada saya. Al-karam, Allahu karim, Allah maha banyak memberikan dermawan, kedermawanan dan kebaikan. Memang benar, ayo lekwa barakallahu fiikum. Tetapi yang salah, ketika kita beralasan dengan rahmat Allah dan maha ampun Allah, akhirnya kita begitu nikmat, begitu tenang di dalam melaksanakan dosa dan kemaksiatan. Kita berbuat dosa, maksiat, kemudian tatkala diingatkan, ya akhi, jangan berbuat maksiat, bertaubat. Kemudian dia beralasan, Allahu Azza wa Jalla Rahim, Allah itu rahmati maha luas, Allah ghafur, Allah itu maha pengampun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik selama tidak bertaubat, dan Allah mengampuni selain dosa syirik walaupun kita tidak bertaubat. Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan maha ampun, maha ampun Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat seperti ini dipakai hingga akhirnya dijadikan alasan, fadayya'u amrahu wa nahyah. Akhirnya mereka pun tidak memperhatikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tinggalkan sholat, mereka tinggalkan puasa, mereka tidak mempelajari at-tauhid, bahkan mereka terjerumus di dalam larangan-larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita bertaubat, selesai. Kita sholat malam sepertiga, di sepertiga malam yang terakhir kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk minta ampun, diampuni, selesai. La ilaha illallah subhanallah. Tidak mungkin, ayolikwa barakallahu fikum, tidak mungkin orang yang beralasan seperti ini, tidak mungkin orang beralasan seperti ini kemudian dia melaksanakan apa yang dia bicarakan. Tidak mungkin. Yang namanya amalan salih, amalan salih dengan niat yang baik tidak mungkin dapat dicampur dengan amalan yang buruk. Sebagai contoh yang telah kita sebutkan tadi, tatkala seseorang berbuat maksiat banyak sekali, kemudian mudah itu kita tinggal bangun sepertiga malam yang terakhir kita berdoa, tidak mungkin dia mampu bangun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiq, Allah azza wa jalla akan berikan taufik kepada orang-orang yang memang mengharapkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak terus-menerus berbuat dosa. Sifat orang-orang al-mu'minin, al-muhsinin, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara sifat orang-orang muhsinin, al-mu'minin, yang disebutkan Allah Azza wa Jal di dalam surat Ali Imran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus berbuat dosa, wa hum ya'lamun, padahal mereka berilmu mengetahui ini adalah dosa. Tayyib, ayyuhal ikhwa barakallahu fiikum. Ciri ahlul bidah, ciri ahlul dalal, orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran adalah mengambil ba'dan nusus, mengambil sebagian dalil, wa taraka nususan ukhra, nususan ukhra. Kemudian mereka meninggalkan dalil yang lain. Meninggalkan dalil yang lain seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Al-Khawarij. Mereka mengambil sebagian dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara dalil yang lainnya ditinggalkan oleh mereka. Ditinggalkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melaknat orang-orang yang berbuat dosa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan la yu'min falaysa minna. Dia tidak beriman. Kemudian dia bukan termasuk golongan kami. Akhirnya mereka dengan seenaknya mengkafirkan kaum muslimin. Hanya dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, maka orang-orang Khawarij mengatakan dia kafir. Pemerintah Indonesia kafir. Karena telah berbuat banyak dosa dan kemaksiatan. Tetapi mereka melupakan dalil yang lain. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kehormatan seorang muslim yang telah mengucapkan asyhadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mereka melupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang telah kita bacakan tadi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mereka mengingkari, mereka melupakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang syafaat. Syafaat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala li ahli kaba'ir min ahli nar, kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari dalam api neraka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama fi qalbihi mithqal dzarratin min iman. Selama di dalam hatinya ada tauhid, Allah akan ampuni mereka. Wa ma'wahum ilan nar, tempat mereka yang terakhir adalah surga untuk orang-orang yang memiliki tauhid. Ayuhal ikhwah, barakallahu fiikum jami'an. Seperti juga hal di sini. Akhirnya karena mereka hanya mengambil sebagian dalil, tidak melihat dalil secara utuh, mereka akhirnya wanasu annahu syadidul iqab. Mereka lupa untuk membaca ayat-ayat Allah. Mereka lupa untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan bahwasanya Allah syadidul iqab. Allah itu siksanya amat pedih. Allah sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala itu sari', maha cepat siksanya. Inna Allah la yumli zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu, mengulur-ulur waktu kepada orang yang berbuat zalim. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyiksa dia, lam yuflithu, dia tidak akan terlepas. Dia tidak akan terlepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, barakallahu fiikum jami'an. Mereka pun tidak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Bahwasanya siksa Allah tidak mungkin ditolak. Tidak mungkin dihalang-halangi dari al-qaum al-mujrimin, dari orang-orang yang berbuat dosa. Ayuhal ikhwah, barakallahu fiikum. Sementara ahlu sunnati wal jamaah alladzina haula'i min wasatin nas, ahlu sunnah adalah orang-orang yang bersikap tepat, tidak bermudah-mudahan di dalam berbuat maksiat karena alasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pula menghilangkan harapan hingga akhirnya selalu bersedih, buruk muka dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala maha syadidul iqab, terus sampai badannya kurus, tidak memikirkan kehidupan dan yang lain. Tetapi ahlu sunnah yadhu'un an-nusus fi manaziliha, mereka meletakkan dalil tepat di tempatnya. Ayuhal ikhwa, barakallahu fikum. Ketika diajarkan oleh ahlu sunnah an-nabi alaihi salatu wassalam, sahabat, tabi'in, tabi'i tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan, ketika seorang muslim hendak melakukan sebuah maksiat dosa atau sedang di dalam maksiat dan dosa, maka yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Yang diingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu siksanya amat pedih dan Allah Subhanahu wa taala siksanya begitu cepat. Ketika seorang hamba tidak segera yudrik nafsa yatadarak an nafsi, dia tidak berusaha untuk segera menarik diri, maka yang dia ingat Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab, hisabnya begitu cepat. Allah subhanahu wa ta'ala begitu cepat siksanya. Allah ghayur, Allah maha cemburu. Ketika melihat syariat Allah dilanggar, Allah langsung memberikan siksa. Allah subhanahu wa ta'ala langsung memberikan siksa. Ini diingat ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Diingat ketika kita sedang melangkah untuk berbuat maksiat, dosa. Ketika kita sedang melangkah untuk meninggalkan kewajiban, kita bermalas-malasan untuk melaksanakan kewajiban. Kita ingat ayat-ayat dan hadis An-Nabi alaihi salatu wasallam yang menerangkan tentang siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tatkala ayuhal ikhwa barakallahu fikum, seorang muslim putus asa. Seorang muslim telah berputus asa. Terlalu banyak dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat. Masa lalunya hitam kelam. Penuh dengan dosa. La ya'lamuhu illallah. Dosa-dosa yang diperbuat tidak mungkin diketahui kecuali oleh Allah. Terlalu banyak dosa. Membunuh, zina, minum-minuman keras, bid'ah, syirik. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua, mengganggu tetangga, mengganggu orang. Mencela kaum muslimin, bahkan mencela Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian akhirnya timbul al-ya'at fi nafsih. Timbul perasaan putus asa. Apa mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saya? Apa mungkin? Apakah masih ada kesempatan saya mendapatkan taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Pada keadaan seperti ini, baru kita ingat ayat-ayat Allah dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang rahmat Allah dan taubat Allah subhanahu wa ta'ala. Serta baru firah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tepat pada tempatnya. Tepat pada tempatnya. Ayo ikhwah, barakallahu fikum jami'an. Baik, ini mafhum insyaallah bisa dipahami. Tepat pada posisinya ya. Tepat pada posisinya, tidak dipukul rata. Tidak dipukul rata. Kata beliau rahimahullah yang berikutnya, "Wa man i'tamada 'ala al-'afwi ma'a al-israri 'ala adh-dhanbi fa huwa kal mu'anid." Orang yang beralasan dengan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi tetap terus berbuat dosa, gampang itu. Fahuwa kal mu'anid. Orang seperti ini seakan-akan menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Menentang, sudah paham bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala syadidul iqab. Sudah paham Allah sari'ul hisab. Wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Tetapi tetap terus berbuat dosa. Artinya dia menentang Allah subhanahu wa ta'ala secara terang-terangan. Ayo alaikum barakallahu fikum. Pintu kesesatan inilah yang dibuka lebar-lebar oleh syaitan kepada orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang bodoh. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan al-Rasul alaihi salatu wassalam untuk memperbanyak bekal kita dengan ilmu yang syar'i. Ketika kita telah masuk pada bab al-ilm, kita akan dibukakan kembali syaitan berbagai macam pintu kesesatan. Bukan dari pintu ini lagi, tetapi dari pintu riya. Ingin dilihat orang. Sudah berilmu sekarang ya. Sudah berilmu. Kita terlepas insyaAllah dari talbis asyaitan semacam ini. Kita akan kembali dihadapkan dengan talbis-talbis yang lain. Belajar. Kamu ternyata pintar ya. Apalagi kuat. Tuh lihat orang banyak mengagumi kamu. Kamu di mana-mana dipuji. Terus sehingga muncul kibar. Muncul ujub. Suaramu bagus, didengar orang terus ini. Kamu kalau, kamu yang baca Al-Quran di masjid, banyak orang datang ke masjid. Terus. Ayo lekwa barakallahu fikum. Keikhlasan di dalam hati kita tetap terus dikikis oleh syaitan. Ketika kita telah berhasil, melewati pintu-pintu syaitan, akan dihadapkan pintu-pintu yang lain. Dan tetap terus senantiasa syaitan berusaha untuk menyesatkan umat manusia. Ayo alaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala ma'rufun raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khudlani wal hamqi. Wa qala ba'dul ulama man qata'a ugwan minka fid dunya bi sarakati thalathati darahim la ta'manu an takuna 'uqubatuhu fil akhirati 'ala nahwi hadza. Ma'ruf mengatakan, salah seorang imam Ma'ruf mengatakan, sikapmu yang berharap atau mengharap, Kakak Zul, sikapmu yang berharap atau sikapmu yang mengharap? Bagus yang mana nih? mengharap ya, antum yang milihlah. Sikapmu yang mengharap rahmat, sikapmu yang mengharap rahmat dari zat yang tidak engkau taati, dari zat yang tidak engkau taati, termasuk perbuatan rendah dan bodoh, termasuk perbuatan rendah dan bodoh. Titik. Sebagian ulama menerangkan titik dua di atas ya, tanda petik. Zat yang telah memutuskan agar salah satu anggota tubuhmu dipotong. Zat yang telah memutuskan agar salah satu anggota tubuhmu dipotong. Salah satu anggota tubuhmu dipotong hanya karena mencuri senilai 3 dirham di dunia, senilai 3 dirham di dunia, maka engkau tidak boleh merasa yakin, maka engkau tidak boleh merasa yakin bahwa siksanya di akhirat seperti itu juga. Maka engkau tidak boleh merasa yakin bahwa siksanya di akhirat seperti itu juga. Toyib. Maksud dari ucapan ma'ruf rahimahullahu ta'ala, demikian juga ucapan para a'immah yang lain, tidak mungkin, ayolah wa barakallahu fikum, kata beliau, kalau engkau berharap untuk mendapatkan limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau berharap mendapatkan limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, padahal engkau sendiri tidak mentaati Allah. Bagaimana mungkin kita mengharap rahmat Allah sementara kita durhaka kepada Allah? Sikap dan perbuatan seperti ini adalah minal khudlani wal hamti, termasuk perbuatan rendah dan bodoh. Tidak masuk akal seorang hamba yang hatinya masih bersih, pikirannya masih sehat, tidak akan mungkin berpikir seperti ini. Enggak logis. Bagaimana kita beralasan Allah itu maha rahmat, luasnya maha pengampun, kita nanti tinggal bertaubat, Allah akan memberikan ampunan, kita minta maghfirah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan maghfirahnya, yaghfir lana, terus. Sementara kita sendiri di sisi yang lain terus durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tinggalkan perintah-perintahnya, kita laksanakan larangan-larangan Allah. Ini minal khudlani wal hamki, termasuk perbuatan rendah dan bodoh. Sebagian ulama mengingatkan, zat yang telah memutuskan, menetapkan agar salah satu anggota tubuh kita dipotong, tangan kanan sampai pergelangan tangan, karena mencuri barang senilai 3 dirham di dunia, maka bukan berarti bahwasanya kelak di hari akhir siksa yang Allah berikan kepada kita pun seperti itu. Artinya siksa Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat lebih asyad, lebih pedih dan lebih perih, lebih sakit, lebih dahsyat dibandingkan hanya dipotong pergelangan tangan kanan kiri ditambah dengan kaki kanan kaki kiri bersilang. Ayo ikhwa barakallahu fikum, ini nasihat dari para ulama mengingatkan kita bahwa tidak diperbolehkan seorang hamba, seorang muslim menganggap enteng siksa Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah seseorang mengatakan kan hanya sekedar dipotong tangan. Mungkin di hari kiamat pun seperti itu. Enggak boleh. Karena siksa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat asyad, lebih pedih dan lebih dahsyat lagi. Kemudian ayo lekwa barakallahu fikum, kita lanjutkan. Mafhum insyaallah nasihat salaf ini ya. Tayyib wa qila lil hasan naraka tawilal buka. Faqala akhafu an yaqruhani finnar wa la yubali. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya. Artinya ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya. Pernah ditanya. Naraka tawilal buka. Kami menyaksikan dirimu narak, kami menyaksikan dirimu sering menangis lama. Lalu Al-Hasan menjawab, Al-Hasan siapa? Al-Basri. Lalu Al-Hasan menjawab, Aku takut Allah subhanahu wa ta'ala mencampakkan diriku. Aku takut Allah subhanahu wa ta'ala mencampakkan diriku di dalam api neraka. La ilaha illallah. Aku takut Allah subhanahu wa ta'ala mencampakkan diriku di dalam api neraka. Lalu tidak memperdulikan diriku. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ajaran as-salaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, al-hasan min tabi'in, tabi' tabi'in, untuk selalu khawatir, mengingat, membayangkan seandainya dirinya bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala membawa beban dosa yang begitu banyak sementara belum meminta taubat dan istighfar dari Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dilemparkan ke dalam api neraka walaibal, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi memperdulikan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala yakilul amra ila anfusina. Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan seluruhnya untuk kita sendiri. Allah tidak akan membantu, Allah tidak akan menolong. Ayo alaikwa barakallahu fikum, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang raqiqul qalb, hatinya begitu lembut, selalu menangis dan berusaha untuk menangis, padahal beliau adalah khairun nas, sayyidul anam, manusia yang terbaik yang telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa dan kesalahannya sebelum dan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, adalah orang yang paling mudah untuk menangis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, jatuh sakit, kemudian An-Nabi alaihi salatu wasallam ya'mur Abu Bakr yusalli binnas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam di dalam salat. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajukan pertanyaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Atakmuru Abu Bakr? Ya Rasulullah, apakah engkau memerintahkan Abu Bakar yusalli bin nas, salat menjadi imam para sahabat? Sementara dia kathirul buka, dia adalah orang yang paling sering menangis, tidak tahan ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahan ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, selalu menangis. Menangis khawatir tidak mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Khawatir tidak mendapatkan surga Allah. Khawatir tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Khawatir apabila di kelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli neraka. Ayo alaikum barakallahu fikum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahkan orang yang kita kenal sebagai orang yang paling keras di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang ditakuti oleh asyaitan, sehingga ketika dia melewati suatu lorong di dalam lorong-lorong kota Madinah, maka syaitan berusaha untuk mencari lorong yang lain. Begitu takut asyaitan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Dikenal sebagai orang yang paling keras menghadapi orang-orang musyrikin kufar. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menahan diri untuk tidak melaksanakan pertempuran, Umar ibn Khattab tampil mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengobarkan pertempuran. Ya Rasulullah, bukankah Allah maulana? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang siap membela kita. Bukankah nahnu fi haqqin wa hum fi batil? Bukankah kita di dalam kebenaran dan mereka orang-orang kafir Quraisy berada dalam kesalahan dan kebatilan? Lalu mengapa kita berdiam diri? Kita perangi mereka. Orang yang paling keras. Setiap kali kaum muslim, seorang muslim, seorang sahabi An-Nabi alaihi salatu wassalam yang melakukan kesalahan, mencela, menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala selalu menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adribul unuqah?" Ya Rasulullah, apakah aku harus penggal leher dia? Orang yang paling keras. Tetapi kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala muwaffaq mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling keras. Ayo li barakallahu fikum. Tetapi ketika menghadapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang paling lembut dan paling halus. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu saat yusalli bin nas, menjadi imam di dalam suatu salat, salat subuh. Amirul Mukminin Abu Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membaca surat Yusuf, menangis hingga beliau radhiyallahu ta'ala anhu berdiri lama terdiam ketika membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala innama tayyib ashku bathi wa husni ila Allah. Innama ashku bathi wa husni ila Allah, artinya ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadukan segala gundah gulana dan kesedihanku. Betapa berat beban yang ditanggung oleh Umar bin Khattab Amirul Mukminin, karena wilayah al-muslimin al-futuhat, wilayah kaum muslimin semakin luas, kemenangan demi kemenangan dalam setiap pertempuran yang dialami oleh para sahabat dan para tabi'in sebagai nikmat yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab dan kaum muslimin kita ketika itu, tetapi ditanggung oleh Umar bin Khattab sebagai suatu beban yang berat. Semakin luas wilayah kaum muslimin, maka semakin berat tanggung jawabnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kepada siapa yang akan mengadu kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Menangis membaca surat Yusuf. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang benar-benar memiliki sifat malu begitu tinggi. Malu ketika melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Malu ketika meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Begitu malu yang dimiliki, begitu besarnya malu, sifat malu yang dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, hatta al-malaikah tastahi minhu. Hingga malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam di dalam kamar beliau ditemani oleh Aisyah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yasta'zin, meminta izin untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'adzinalah. Nabi Muhammad pun memberikan izin bertemu. Dalam keadaan paha Nabi Muhammad terbuka, tersingkap. Nabi Muhammad berbicara dengan Abu Bakar As-Siddiq, menyelesaikan hajahnya, kebutuhan yang diperlukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, hingga saraf beliau meninggalkan kamar Rasulullah alaihi salatu wasallam dan Aisyah, putri beliau, masuk ke dalam kamar yang lain. selesai datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masih dalam keadaan yang sama, paha beliau tersingkap terlihat. Paha beliau tersingkap dan terlihat. Nabi Muhammad berbicara dengan Umar bin Khattab dalam keadaan yang seperti itu. Kemudian datanglah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian ayo li khabarakallahu fikum, Rasulullah bergegas memperbaiki pakaiannya, menutup paha yang semula tersingkap. Kemudian Nabi Muhammad berbicara dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu hingga akhirnya Utsman pergi meninggalkan Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang keanehan ini. Ajaib, sungguh membuat tanda tanya di dalam hati Aisyah. Abu Bakar masuk, Rasulullah dalam keadaan semula, tersingkap sedikit pahanya. Datang Umar, seperti itu juga. Ketika Utsman bin Affan masuk, beliau langsung bergegas menutup pahanya. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ala astahi mimman tastahi minhu al-malaikah?" Wahai Aisyah, apakah tidak pantas? Apakah tidak wajar? Apakah tidak seyogianya? Saya malu kepada seseorang yang para malaikat malu kepada dia. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang selalu beribadah, tidak pernah bermaksiat, selalu melaksanakan perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat Allah yang suci, tidak pernah berbuat dosa sama sekali malaikat. Ternyata malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Orang yang seperti ini, ayyuhal qobarakallahu fiikum, rajulun salih, sahabi jaril, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, kana katsiral buka. Beliau adalah orang yang paling sering menangis. Orang yang paling sering menangis. Suatu saat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala yatba' janazatan min ashabi. Beliau Utsman bin Affan mengikuti jenazah, proses pemakaman salah seorang di antara sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala setelah dikubur. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yabki hatta tabla lihyatuh. Utsman bin Affan menangis hingga janggutnya basah dengan air mata. Kemudian ashabuh, sahabat dan teman-teman Utsman bin Affan bertanya kepada Utsman bin Affan, apakah engkau menangis ya Utsman? Kemudian Utsman bin Affan dalam hadis At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mubil rahmatullah alaihim ajma'in mengatakan, innal qabra awwal manazil al-akhirah. Masih dalam keadaan menangis, sesungguhnya kubur ini awwal manazil al-akhirah, tahap pertama dari kehidupan akhirat. Barang siapa yang berhasil melewati tahap di alam kubur, fama ba'dahu aysar, maka yang tahap berikutnya lebih mudah lagi. Tetapi seseorang yang tidak mampu, tidak berhasil melewati tahap alam kubur, fama ba'dahu asyad, maka tahap yang berikutnya lebih parah dan lebih dahsyat lagi. Ayuh al-ikhwah, barakallahu fiikum jami'an, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu demikian, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bapal, pejuang dan pemberani di dalam sejarah Islam, orang yang dikenal dengan kegagahannya, begitu berani untuk menyuarakan kebenaran. Berapa banyak orang-orang kafir yang telah terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, min ru'utihim, mulai dari tokoh-tokoh orang-orang kafir dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang dikenal sebagai jagoan dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, orang-orang kafir, hingga kerocok-kerocok di antara mereka. Tetapi ayyuhal ikhwa barakallahu fikum, Ali bin Abi Thalib pun kana katsiral buka. Beliau adalah orang yang paling sering menangis. Orang yang paling sering menangis. Ayyuhal ikhwa barakallahu fikum jami'an. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Di dalam umur kita yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala hingga detik ini, berapa kali kita telah menangis? Berapa kali kita telah mencucurkan air mata? Nikmat ya Ahli, sahih. Ketika kita menangis mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menangis karena ingin mengharap surga Allah, menangis karena takut dengan azabnya, benar-benar manis. Hati itu plong, benar-benar plong, sahih. Benar-benar tenang hati. Kena dengan air mata ya ikhwah, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan semua beban di dalam hati. Dosa-dosa kita akan terhapus dengan berhentinya air mata kita. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, demikian besar pahala yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap orang yang menangis. Karena Allah Subhanahu wa taala matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Walaupun dia ditakdirkan Allah masuk ke dalam api neraka karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang lain, tetapi kedua matanya akan selamat, tidak akan disentuh oleh panasnya api neraka. Orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, barakallahu fiikum jami'an. Ketika kita jarang menangis atau bahkan sama sekali tidak bisa menangis, kita berusaha untuk menangis, itu tandanya hati kita telah keras, bukan lagi hati yang lembut. Ayuhal ikhwah, barakallahu fiikum. Kalau seseorang hatinya bersih, maka setiap kali dia terbangun dari tidurnya, wallahi, yang diajarkan para ulama seperti ini, setiap kali kita terbangun dari tidur, maka yang terbayang di benak kita, apakah kita min ahlil jannah ataukah min ahlil nar? Apakah kita termasuk penduduk surga ataukah termasuk penduduk neraka? Kita berpikir, ayo lekwa barakallahu fikum, terus berpikir, apakah ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita, nahnu fi zumratil mu'minin aw fi zumratil kafirin, apakah kita termasuk kelompok dan golongan orang-orang yang beriman apakah termasuk kelompok dan golongan orang-orang yang kafir? Tidak ada jaminan, ayo ikhwah, barakallahu fikum jamin. Sehingga nasihat dan para ulama serta praktek nyata yang telah diajarkan oleh para ulama kita untuk selalu khawatir, takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga alasan yang digunakan oleh orang-orang juhal karena hembusan dari syaitan tidak benar. Allah Maha Rahmat, luas rahmatnya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik. Allah memberikan maghfir, Allah memberikan taubat. Masa muda kita pakai maksiat senang-senang dulu, nanti kalau udah tua baru bertaubat. Baru bertaubat. Ayo ikhwah, barakallahu fiikum jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Nabtadi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.